Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-8 dari kitab Shalah. Dan pada bab yang ke-8 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab dengan bab Karahiyati ta'arifis salah wa ghairiha. Bab dibencinya seseorang tidak memakai pakaian tatkala seseorang salat ataupun di luar sholatnya. Dan sudah kita lalui hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Ihfaz aurataka illa min zaujatik aw ma malakat yaminuk." Jaga aurahmu kecuali dari istrimu atau hamba sahaya yang kamu miliki. Dan menutup aurat dalam salat lah kita lihat babnya dan penyebutan ayat khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu, yaitu pakaianmu, tatkala engkau melaksanakan salat. Wajib bagi yang melakukan salat untuk menutup aurahnya. Dan telah dinukil ittifaq bahwasanya orang yang salat dengan tidak menutup auratnya dalam keadaan dia mampu untuk menutupnya, maka salatnya batil, salatnya tidak sah. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an qala rahimallahu ta'ala haddatsana Matar bin Fadl قال حدثنا روح وروح بن عبادة قال حدثنا زكريا ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعلي إزاره فقال العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك وعلى منكبك فجعله على منكبك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبك فسقط مغشيا عليه فمروا بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau mengkisahkan apa yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Itu pada saat orang-orang Quraisy membangun Ka'bah. Disebutkan bahwasanya pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih gulam, masih muda. Dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma seperti kata beliau adalah sahabat dari Ansar. Tentunya tidak menyaksikan kejadian ini. Tetapi ini namanya mursal sahabi. Dan mursal sahabi la yadur. Imam Jabir bin Abdullah mendapat kisah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari paman beliau, Abbas ibn Muthalib radhiyallahu taala anhu, yang menyaksikan kejadian tersebut. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala orang-orang Quraisy memugar Ka'bah. Dan kita sebutkan atau telah kita sebutkan tadi bahwasanya kejadiannya qabla nubuwah, qabla bi'tsah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Maka Nabi pada saat itu dikatakan masih ghulam. Kana yanqulu ma'humul hijara lil Ka'bah. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut bersama orang-orang Quraisy mengangkut atau mengangkat batu. Mereka mengambil batu yang ada di wadi Makkah untuk dijadikan bangunan Ka'bah. Wa alaihi izaru, dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai izar, memakai sarung menutup aurat beliau. Dan pada saat itu Nabi sallam mengangkut atau mengangkat batu bersama Abbas radhiyallahu taala anhu, paman beliau. Faqala al-Abbas ammu, ya ibn akhi, law halalta izaraka fajatu ala minki bayi dunal hijara. Maka Abbas, paman Nabi sallam, berkata kepada Nabi sallam, merasa kasihan kalau Nabi sallam mengangkat batu dalam keadaan di pundaknya tidak ada selai kain pun menjaga badannya dari batu tersebut. Nah, kita sudah bisa membayangkan kalau kita mengangkat batu, lebih-lebih kalau batunya besar, kemudian kita mengangkat di pundak kita dan kita tidak memakai atau tidak ada penghalang di pundak kita, kadang memadaratkan pundak kita. Maka Abbas paman Nabi sallam berkata kepada Nabi sallam, ya ibn akhi, wahai putra saudaraku, wahai keponakanku, law halalta izarak fajaltu ala mankibayk dunal hijara. Seandainya engkau lepas sarung yang engkau pakai, kemudian engkau letakkan di pundakmu sehingga bisa menjaga pundakmu dari batu supaya tidak lecet atau luka dikarenakan batu tersebut. Qala, maka Nabi sallam pada saat itu mengikuti saran dari pamannya. Fahallahu faj'ala mankibayh. Maka beliau membuka sarungnya dan beliau letakkan di pundaknya dan beliau mengangkat batu bersama pamannya. Fasaqata maghsyan alaihi. Dan pada Allah, pada saat Nabi mengangkat batu bersama pamannya, beliau jatuh maghsyan alaihi sampai pingsan. Sampai pingsan. Nah, sudah kita lalui Nabi sallam ketika sadar dari pingsannya, beliau mengatakan izari, sadar bahwasanya beliau tidak memakai izar. Izarnya tadi letakkan di pundaknya, kemudian dipakai dan tertutup auratnya. Kemudian kata Jabir, famaru ya badada likaulianan sallallahu alaihi wasallam, dan sejak itu tidak pernah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat tidak memakai pakaian. Tidak pernah lagi terlihat tidak mengenai pakaian seperti yang terjadi pada masa itu ketika membangun Ka'bah. Inas Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan syahidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga aurahnya. Dan pernah terjadi pada saat masih muda ketika membangun Ka'bah, itu pun seperti kita lalui di sebagian riwayat, ketika Nabi akan sebut, Nabi ada yang menyeru, tentang ada yang menyeru, ya Muhammad, wahai Muhammad, ustur auratak, atau beda mana, tutup aurahmu. Sampai Nabi pingsan, jatuh, terkejut, kemudian ketika sadar, beliau mengatakan izari. Dan Nabi pun telah mengatakan, seperti tadi kita sebutkan di awal hadis, ihfad aurataka illa min zawjatik aw ma malakat yaminuk. Jaga aurahmu, jangan sampai terlihat auratmu kecuali oleh istrimu atau hamba sahaya yang kamu miliki. Wajib bagi kita untuk menjaga aurah, dan terlebih lagi di dalam salat, menutup aurat tatkala salat itu termasuk dari syarat sahnya salat. Tidak sah salat seseorang ketika dia mampu menutup auratnya kemudian dia tidak menutupnya, dan dinukil ittifaq dengan hal tersebut. Dan juga di sini kita bisa mengambil faedah yang lainnya tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'sum, dari perkara-perkara yang tidak terpuji sejak sebelum diangkat menjadi rasul, terlebih lagi ketika sudah menjadi rasul. Nabi SAW maksum terjaga dari perkara-perkara yang tidak terpuji, termasuk membuka aurat. Usamah, indek. Apa hukum sholat dengan tidak menutup aurat? Apakah sholatnya sah atau tidak? Ahsanta, sholatnya tidak sah. Bani Nuqail ittifaq. Abdurrahman, indek. Auratul rajul, auratnya laki-laki. Dari mana sampai mana? Ya. Ahsanta, minas surah ila rukbah. Dari pusar sampai ke lutut. Jadi wajib ketika sholat kita menutup aurat kita. Laki-laki dari pusar sampai lutut. Zahri, kalau perempuan aurahnya ketika sholat, mana ditutup oleh perempuan ketika sholat? Seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Ketika sholat, tidak boleh menutup wajah dan telapak tangannya. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih min Mahli Safi Shahihain, dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Ilm di bab At-Ta'dil. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, dan pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Jabir bin Abdullah, ya ta alaikum min hadal bab rajulun min khairil yaman ala wajhi musatu malak. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan kembali hadis yang menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala fil khasa'is, akhbarana al-Abbas ibn Abdul Azim al-Anbari قال حدثنا عمر ابن أبي الوهاب قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي سليمان الطرخان عن منصور عن ربعي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو قال يحبه الله ورسوله فدعا عليا وهو أرمد فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan kisah yang terjadi di Ghazwatu Khaybar, di perang Khaybar, yang mana pada saat itu Nabi SAW dan para sahabatnya berusaha untuk menaklukkan Khaybar. Nah, sudah berapa kali berusaha taklukkan tapi tidak berhasil. Kemudian pada saat esok harinya kaum mukminin akan mendapat kemenangan, Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, aku akan berikan bendera kepemimpinan ini, panji kepemimpinan perang ini kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Yaftahullah ala yadih, Allah akan berikan kemenangan melalui kepemimpinannya. Maka pada saat itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka sangat menginginkan untuk mendapatkan royah tersebut. Dan keesokan harinya para sahabat menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat fajar bersama Nabi sallam. Kemudian dengan harapan mereka mendapatkan royah tersebut. Sampai Umar radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, "Ma ahbabtu al-imarata ila yaumi idin." Aku tidak pernah mengangkat untuk jadi pemimpin perang kecuali pada hari itu. Dikarenakan keutamaan yang sangat besar yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang pemimpin perang yang akan diberikan kepadanya royah oleh Nabi SAW pada hari tersebut. Karena keutamanya adalah orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai Allah dan Rasulnya, dan diberikan kemenangan dalam perangnya. Kemudian ternyata pada saat itu Nabi SAW da'a Aliyan, memanggil Ali bin Abi Thalib atau bertanya tentang Ali bin Abi Thalib, aina Ali bin Abi Thalib. Dan pada saat itu Ali tidak hadir di majlis Nabi SAW dikarenakan beliau armad, sedang sakit mata. Maka Nabi merintahkan seorang sahabatnya untuk menjemput Ali bin Abi Thalib. Maka seorang sahabatnya itu Salim al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjemput Ali bin Abi Thalib. Dan ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam basaqa fi aini, beliau ludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib yang sedang sakit. Dan seketika mata Ali bin Abi Thalib sembuh. Dan ini alam min alam nubuwah, mukjizat dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan panji kepemimpinan perang di perang Khaybar tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Fa fatahallahu 'ala yadayhi." Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum mukminin pada hari itu. Di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai Allah dan Rasulnya. Dan beliau telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Dan Nabi katakan tentang beliau, la yuhibbuhu illa mu'min wa la yubghidhuhu illa munafiq. Tidaklah mencintai Ali kecuali seorang mukmin, dan tidaklah membencinya kecuali seorang munafik. Dan keutamaan kata yang sangat banyak yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dan juga hadis ini sering disebut oleh para ulama dalam masalah al-qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam kehidupan manusia yang terjadi itu apa yang Allah kehendaki, bukan yang manusia kehendaki. Terkadang kita mengharap suatu perkara dan terkadang punya firasat, maksudnya dia akan bisa meraih perkara tersebut. Akan tapi jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka tidak terjadi. Karena Allah sudah mengatakan, "Wa ma tasya'una illa yasha'Allah." Tidak akan terjadi apa yang kalian kehendaki kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Begitu pun para sahabat sangat menginginkan sekali untuk mendapatkan rayah tersebut. Tetapi Allah menghendaki hal yang lain, yang mendapatkan justru Ali bin Abi Thalib yang tidak hadir di majlis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk beriman dengan takdir, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita hanyalah berikhtiar, berdoa dan berusaha. Adapun hasilnya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berusaha tentang suatu perkara dan berdoa, jika berhasil maka kita kembalikan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ini adalah kebaikan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Maka dia syukuri nikmat tersebut dan tidak menyebabkannya takabur, sombong dan ujub. Dan seandainya dia tidak berhasil, maka dia pun tidak berputus asa. Dia beriman. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menghendaki hal ini. Dan setelah itu dia pun mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Yakinlah dan berhusnudzonlah, berbaik sangkalah bahwasanya apa yang Allah tetapkan pada kita itu yang terbaik untuk kita. Pasti ada hikmah-hikmah yang sangat besar di balik apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Insyaallah kita jika memegang hal ini, kita akan hidup dalam keadaan tenang, tidak galau, tidak gelisah, sebagaimana insya Allah akan terhindar dari penyakit kibar, penyakit sombong. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.